Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min 'aynin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, a'zanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih terkait dengan kata-kata yang di'rab dengan alamah far'iyah, dan kita masuk selanjutnya kepada pembahasan yang berkaitan dengan al-amsilah al-khamsah. Tayyib, tafadhal ikra. Bismillah. Al-af'alul khamsatu. Sad apa ya, sad? Matan ya, atau asal. Matan, asal. Wal amsilatul khamsatu wa hiya taf'alani taf'aluna bil ya'i wat ta'i fihima wa taf'alina wa turfa'u bi thubutin nuni wa tuzzamu wa tunsabu bi hadfiha nahu fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Tayyib, berkata di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, sad maksudnya sad di sini aslun atau matan. Beliau mengatakan wal amsilata al khamsata, dengan menasabkan amsilata atop kepada kata yang sebelumnya, ya, yang mana asma as-sittah di sana kedudukannya sebagai mustasna, dia mansub. Maka al-amsilata al-khamsata, membacanya dengan mansub, ya. Kemudian mustalah dengan menggunakan amsilata al-khamsata ini adalah mustalah yang lebih aula, yang lebih utama daripada menggunakan mustalah af'al al-khamsah. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan diksi atau menggunakan mustalah al-af'al al-khamsah, maka seakan-akan ya yang di'rab dengan alamah far'iyah pada fi'il-fi'il ini hanya terbatas pada yang lima ini saja. Ya, yaitu taf'alani taf'aluna, yaf'alani yaf'aluna, taf'alina. Berarti hanya terbatas pada fi'il-fi'il ini saja. Seakan-akan mengisyaratkan seperti itu. Tapi berbeda dengan mustalah amsilah. Maka maknanya adalah setiap yang yumasilu hadhil af'al atau yumasilu hadhil awzan, yang menyerupai wazan-wazan ini, yang dia bersambung dengan alif tasniyah, yang bersambung dengan wawu jama'ah, yang bersambung dengan ya muhatabah, maka nanti dia di'rab dengan alamah far'iyah, yaitu rofa keti'ih dengan subutun nun ketika rofa, dan dengan hazfun nun ketika jazm dan nasab, ya. Jadi diksi yang paling aula atau mustalah yang paling aula itu adalah menggunakan mustalah amsilah al-khamsah, bukan al-af'al al-khamsah, ya. Apa saja al-amsilah al-khamsah ini? Sebelum kita bahas, perlu kita ketahui ikhwan, sebenarnya jumlahnya itu bukan 5 tapi 6. Kemarin kita jelaskan 6. Yang ke-6 itu adalah taf'alani yang ada pada muannas mutsanna ghaibah, ya. Jadi kan hiya taf'alu huma taf'alani bitta, ya, bitta. Ya, jadi yaf'alani yaf'aluna taf'alani taf'aluna. Ya. Taf'al yaf'alani yaf'aluna taf'alani, gitu kan? Kemudian taf'aluna taf'alina, berapa itu? 5. Yang belum itu ya dekat taf'alani 2 kali, ya. Taf'alani yang antuma. Ya, taf'alani yang antuma. Ya, taf'alani yang antuma dengan taf'alani yang huma. Untuk mu'annas. Ya, yang gha'ibah. Jadi jumlahnya ada 5 karena lafaznya sama antara taf'alani yang untuk mu'annas gha'ibah dengan taf'alani yang ada pada muhatab, ya antuma yang muhatab, sehingga dijadikan satu. Maka dikenallah dia dengan khomsah, 5 atau amsilah al-khomsah. Apa saja al-amsilah al-khomsah di sini? Wahya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wat ta'i fihima. Yaitu taf'alani dan taf'aluna bil ya' wat ta' fihima. Maksudnya dengan ya mudhara'ah, ta' mudhara'ah fihima. Pada dua kata tadi, taf'alani, taf'aluna ini bit ta'. Kemudian yaf'alani, yaf'aluna bil ya'. Itu maksudnya di sini. Jadi ta' di taf'alani, taf'aluna antum ganti dengan ya' menjadi yaf'alani, yaf'aluna. Itu yang dimaksud dengan bil ya' fihima wat ta' fihima. Ya, di sini. Jumlahnya 4. Wataf'alina ini yang 5. Wataf'alina, ya. Jadi jumlahnya 5 di sini dinamakan dengan amsilah al-khamsah. Bagaimana hukumnya? Maka Ibnu Hisham mengatakan di sini faturfa'u bi subutun nuni bi subutin nuni wa tujzamu wa tunsabu bi hazfiha. Dirafa' dengan subutun nun dan dijazam serta dinasab dengan hazfun nun dengan membuang nun, ya. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Beliau mengatakan waja'al linahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Ya, waja'al linahwi yaf'alani nuna raf'an, ketika rafa' biarkan tetap ada nunnya. Waja'al linahwi yaf'alani annuna raf'an, ketika rafa' biarkan tetap ada nunnya. Ya, wa tas'aluna wa tad'ina wa tas'aluna. Begitu pun dalam contoh tad'ina, ya, taf'alina, tas'aluna, taf'aluna, itu semua ketika rafa' maka dengan menetapkan nunnya atau subutun nun. Wa hazfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi mazlamah. Wa hazfuha dengan hazfun nun itu adalah tanda jazm dan nasabnya. Nah, ini juga disebutkan oleh Ibnu Malik. Jadi ini termasuk yang mujma', termasuk yang disepakati, ya. Kalau amsilatul hamsah itu tanda rofaknya adalah subutun nun, tanda jazm dan nasabnya adalah hasbun nun di sini. Nahu contohnya kata Ibnu Hisam, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Nah, syahidnya di sini adalah lam taf'alu wa lan taf'alu. Di lam taf'alu di sini taf'alu fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hadzun nun, karena dia majzum bilam di sini. Kemudian walan taf'alu, taf'alu di sini fi'lun mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadzun nun. Nah, jadi ketika jazm, ketika nasab bi hadzin nun, tapi ketika rafa' maka bi tsubutin nun. Ini untuk amsilatul khamsah. Baik, wasil. Qala Syarih rahimahullah, الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة تعريف الأفعال الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين أو واو الجمع نحو يقومون للغائبين تقومون للحاضرين أو ياء المخاطبة نحو تقومين. طيب. Di sini shin maksudnya syarah, ya. Di sini Ibnu Hisham menjabarkan al-babus sadisu mimma kharaja anil asal. Bab yang keenam yang keluar dari asal. Apa yang dimaksud dengan asal di sini adalah yang dimaksud dengan asal adalah yang di-irob dengan menggunakan alamah asliyah. Jadi ada kata-kata yang i'robnya menggunakan alamah asliyah, yaitu dengan domah ketika rofa, dengan kasrah ketika majrur dan dengan fathah ketika nasab serta dengan sukun ketika jazm, ya. Kemudian nanti ada kata-kata yang keluar dari alamah asliyah ini. Nah, kata yang keenam yang keluar dari alamah asliyah adalah al-amsilatul khamsah. Amsilah khamsah ini. Apa itu amsilatul khamsah? Wahya kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi aliful isnain. Wahya kullu fi'lin mudhari'in. Berarti kata mudhari' ini menunjukkan pembatasan, ikhwan, bahwasannya ya yang di'rab dengan alamah far'iyah semacam ini adalah pertama dia fi'il mudhari'. Jadi enggak ada di dalam fi'il amr, enggak ada di dalam fi'il madi. Karena fi'il madi itu mabni bittifak, ya. Kemudian fi'il amr itu mabni indal Basrah dan majzumul akhir abadan indal Kufah. Ya. Sedangkan fi'ilun mudhari' maka dia asalnya mu'rab. Fi'il mudhari' itu asalnya mu'rab kecuali ketika bersambung dengan nun taukid atau nun niswah, ya. Nah, jadi yang di'rab dengan alamah far'iyah di sini pertama dia fi'il mudhari', kemudian fi'il mudhari' yang bagaimana? Nah, qaidnya harus ittasalat bihi aliful itsnain. Jadi dia harus bersambung dengan aliful itsnain, ya. Aw wawu jam'in atau bersambung dengan wawu jama' au ya'ul mukhatabah atau bersambung dengan ya mukhatabah. Nah, makanya dengan definisi ini lebih cocok kita namakan dengan amsilah. Ya, sebab apa? Sebab setiap kata-kata yang semisal yang mana dia kemasukan aliput tasniyah, ya. Kemudian kemasukan wawu jama'ah, kemudian kemasukan ya mukhatabah, maka pasti i'rabnya dengan alamah far'iyah. Ya, alamah far'iyah. Makanya di sini saya mengatakan definisinya adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful itsnain. Ya, aliful itsnain. Contohnya yaqumani lil ghaibain. Syahidnya di alifnya. Yaqumani, ada alifnya. Itu syahidnya di situ. Ya, bukan di huruf mudhara'ahnya. Ya, karena untuk muannasnya lafaznya apa? Takumani. Ya, takumani tapi sama-sama kemasukan alif itsnain. Sama-sama kemasukan alif itsnain. Walaupun huruf mudhara'ahnya untuk yang muannas dengan ta, sedangkan yang mudzakkar dengan ya. Ya, ya. Tapi sama-sama kemasukan aliful itsnain. Jadi yang jadi qaid, yang jadi patokan itu adalah aliful itsnainnya. Nah, makanya di sini ittasalat bihi aliful itsnain. Contoh yakumani lil ghaibain. Lil ghaibain maksudnya di sini adalah ghaib mudzakkar dan ghaib muannas. Ya, ghaibah. Yakumani takumani itu asalnya. Watakumani lil hadiraini. Ya, watakumani lil hadiraini. Sama. Alif tasniyah. Patokannya aliful isnain. Takumani lil hadiraini maksudnya yang mudzakkar ataupun muannas. Tapi yang jadi patokan adalah adanya alif isnainnya. Adanya alif isnainnya. Kemudian aw wawu jam'in atau kemasukan atau bersambung dengan wawu jama'. Ya, contohnya yakumuna lil ghaibina, yakumun lil ghaibin, ya. Wa takumuna lil hadirin, gitu kan? Sama-sama ada wau jamaahnya. Au ya'il mukhatabah atau kemasukan ya'ul mukhatabah nahu takumina. Takumina ada ya-nya, mina. Nah, itu yang jadi syahid adanya ya mukhatabah. Maka setiap fi'il ya mudhari' yang kemasukan alif put tasniyah, kemasukan wawu jama'ah, kemasukan ya mukhatabah, maka dia di'rab dengan menggunakan alamah far'iyah. Apa itu? Dengan nun ketika rafa', subutun nun ketika rafa', dan hazbun nun ketika jazm dan nasab. Nah, di sini. Baik, lanjut. Hukmul af'alil khamsati wa hukmu hadhil amsilatil khamsati annaha turfa'u bi thubutin nun niyabatan anil dhammati wa tudzamu wa tunsabu bi hadfiha niyabatan anil sukuni wal fathati taqulu antum taqumuna walam taqumu walan taqumu Rafa'at tal. Rafa'at tal awwala li apa ini? Li khuluwihi minan nasibi wal jazimi wa ju'ilat wa ja'alta alamata raf'ihi an-nuna wa jazamta al-thani bilam wa nasabta al-thalisa lan bilan wa ja'alta alamatan nasbi wal jazmi hadfun nuni hadfan kedua dari ja'al. Oh iya, hadfan nuni. Qala Allah ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu al awwalu jazimun al awwalu jazimun wa majzumun wa tsani nasibun wa mansubun wa alamatul jazmi wan nasbi al hadfu. Nah, tayib. Setelah Ibnu Hisham rahimahullahu taala menyebutkan ya apa saja itu af'alul khamsah atau amsilatul khamsah, kemudian bagaimana dhabitnya, patokan supaya dikatakan amsilatul khamsah, yaitu tadi dia harus fi'il mudhari', kemudian kemasukan alif tasniyah, kemasukan wawu jamaah, kemasukan ya muhatabah, itu patokannya. Setelah beliau menyebutkan itu, maka beliau menyebutkan hukumnya. Ya, hukumnya, apa hukumnya? Beliau mengatakan di sini, wa hukmu hadhil amsilati al khamsati annaha turfa'u bisubutun nuni niyabatan anid dhammah. Hukum dari amsilatul khamsah ini adalah turfa'u bisubutin nun, diropak dengan subutun nun, niyabatan anid dhammah sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa disebutkan diksi niyabah di sini? Karena yang namanya subutun nun adalah merupakan alamah far'iyah, sehingga nanti dia mengganti alamah yang asli, yaitu dhammah. Jadi dhammah itu adalah alamah asliyah, sedangkan subutun nun itu alamah far'iyah. Ketika subutun nun itu jadi pengganti dari alamah asliyah, maka butuh pada penyebutan niyabah. Butuh pada penyebutan kata niyabah di sini. Jadi niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Watujzamu watun sobu bihazfiha niyabatan anis sukuni wal fathah, dan dijazam serta dinasob bihazfiha ay bihazfin nun, dengan membuang nun, niyabatin anis sukun wal fathah, sebagai pengganti dari sukun ketika jazam dan sebagai pengganti dari fathah ketika nasob. Ya, sama berarti hazfun nun adalah merupakan alamah far'iyah, sedangkan alamah asliyah indal jazmi itu adalah bisukun atau hazful harokah istilahnya, dan alamah asliyah indan nasbi itu adalah dengan fathah. Kemudian nanti niabah penggantinya yang mana adalah merupakan alamah far'iyah adalah hazfun nun, dengan membuang nun. Ya, dengan membuang nun. Wa hazfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi mazlamah, kata Ibnu Malik. Kemudian taqulu, beliau membawakan contoh di sini ikhwan, taqulu antum taqumuna, ya, walam taqumu walan taqumu. Jadi taqumuna di sini dia adalah fi'il mudhari' marfu'un, ya kan? Marfu'un. Kenapa dia marfu'? Li khuluwihi minan nasibi wal jazimi atau li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, maka dia marfu takumun. Apa tanda rafa'nya? Wa alamati raf'ihi atau ja'alta alamata raf'ihi nuna. Jadi tanda rafa'nya adalah nun, subutun nun di situ, takumuna dengan subutun nun, karena dia fi'lun mudhari', ya, marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Ya, wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Wa jazamta tsani bilam. Ya, wa jazamta tsaniya bilam. Dan Anda menjazamkan fi'il yang kedua dengan lam. Maksudnya di sini contoh lam takumu. Ya, lam takumu. Jadi takumu fi'ilun mudhari' majzumun bilam di sini. Fi'il mudhari' majzubun bil lam. Wa alamatu jazmihi apa? Hazfun nun. Hazfun nun. Wa nasabta ats-tsalitsa bilan. Contoh yang ketiga, lan takumu. Di sini nasabta, Anda menasabkannya bilan, karena lan di sini adalah harfu nasbin. Ya, dia adalah harfu nasbin. Yang mana dia menasabkan fi'il mudhari'. Maka takumu di sini fi'lun mudhari' mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi hadfun nun, dengan membuang nun. Oleh karena itu saya mengatakan wa ja'alta alamatan nasbi wal jazmi hadfan nun. Maka dalam dua contoh terakhir Anda jadikan tanda nasab dan jazmnya adalah hadfun nun di sini. Kemudian beliau membawakan syahid dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Lam taf'alu, taf'alu fi'lun mudhari' majzumun bilam, kan? Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Wa lan taf'alu, lan taf'alu, taf'alu fi'lun mudhari' mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi hadfun nun juga. Disebabkan kedua fi'il ini ittasalat bihi wawul jama'ah. Ya, karena kedua fi'il ini bersambung dengan waw jama'ah, berarti masuk dia dalam kategori amsilah khamsah yang di'rab dengan alamah far'iyah. Ya. Wal awwalu jazimun wa majzumun. Ya, contoh yang pertama, lam taf'alu itu jazimun wa majzumun. Jazim itu amilnya lam. Ya, jazim itu amil lam itu maksudnya. Wa majzumun, taf'alu itu majzumun bilam. Jadi jazim itu amil, majzumun itu ma'mulnya. Ya. Lam membuat taf'alu majzum. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Wasani nasibun wa mansubun. Nasibnya adalah lan, maksudnya amilnya lan. Wa mansubun itu nanti taf'alu, ma'mulnya. Lan taf'alu lan nasibun, taf'alu mansubun. Ya. Wa alamatul jazmi wan nasbi hal al hazfu. Dan tanda jazam serta nasabnya adalah al hazfu. Maksudnya di sini hazfun nun. Ya, maksudnya adalah hazfun nun, karena al dalam kata al hazfu ini namanya al ahdiyah zikriyah. Sabaqa zikruhu. Ya, telah sabaqa zikruhu hazfun nun dengan menyebutkan nun langsung, maka di sini al hazfu jadi udah maklum yang dimaksud dengan al hazfu di sini adalah hazfun nun. Ya. Baik, lanjut. Terjulu. Jadi sekarang kita masuk ke kata yang selanjutnya yang di'rab dengan alama far'iyah, ya, yaitu apa? Al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul ahiri. Jadi dibaca mu'tallu al-ahiri. Al-ahiri di sini majrurun sebagai mudhafun ilaih dari al-mu'tallu. Kalau ada pertanyaan kenapa al-mu'tallu di sini ada al-nya gitu ya. Ya. Kan kok sama-sama ma'rifat gitu. Sebenarnya alif lamnya di sini dia bukan alif lam ta'rif, ikhwan. Tapi di sini dia adalah alif lam mausul. Ya, alif lam mausul. Ya, antum perlu tahu biasanya alif lam yang masuk pada sifat itu adalah alif lam mausul. Alif lam mausul. Ya, al-mu'tal itu kan dia sifat, ya. Sifat, maka alif lamnya alif lam mausul sehingga tidak mempengaruhi kata al-akhiri. Tetap al-akhiri di sini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dari al-mu'tallu di sini. Kemudian wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri. Jadi yang selanjutnya yang di'rab dengan alamah far'iyah adalah fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' yang bagaimana? Yang mu'tallul akhiri. Apa yang dimaksud dengan mu'tal di sini? Yang dimaksud dengan mu'tal adalah yang terdapat pada akhirnya itu huruf illat atau harfu mayyit atau huruf mayyit. Apa aja huruf illah atau huruf mayyit itu? Ya, alif waw ya. Ya. Itu alif waw ya dinamakan dengan harful illah atau harful mayyit. Pada hakikatnya ikhwan, setiap fi'il yang ada huruf illahnya itu dinamakan mu'tal. Tapi kalau huruf illahnya di awal itu namanya fi'il misal. Ya. Kalau huruf illahnya di tengah namanya fi'il ajwab. Nah, kalau huruf illahnya di akhir itu yang dinamakan dengan naqis atau istilah lainnya mu'talul akhir. Ya. Istilah lainnya adalah mu'talul akhir. Huruf illahnya ada di akhir. Ya. Makanya Ibnu Malik mengatakan wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awawun awya'un fa mu'talan urib, katanya. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif. Setiap fi'il yang diakhiri dengan alif awawun awya'un fa mu'talan urib atau diakhiri wawu atau diakhiri ya maka dikenal dengan fi'il mu'tal. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Kalau selama akhirnya itu dengan alif, akhirnya dengan wawu, akhirnya dengan ya, fa mu'talan urib, maka dikenal dengan fi'il mu'tal. Ya, ini yang dimaksud dengan fi'il mu'tal. Nah, bagaimana hukumnya fi'il mu'tal ini? Fayujzamu bihazfi akhirihi, maka dijazam dengan membuang akhirnya. Jadi satu-satunya tempat ya fi'il mu'tal akhir ini menggunakan alamah far'iyah adalah ketika jazam. Artinya kalau dia ketika rofa, ketika nasab, maka menggunakan alamah asliyah yang muqaddarah. Alamah asliyah yang muqaddarah itu untuk yang mu'tal bil alif, ya dia muqaddarah. Tapi kalau mu'talnya bil wawu wal ya ketika nasab, maka dengan alamah zahirah. Nah, mu'tal alif ketika rofa menggunakan alamah muqaddarah. Ya, begitupun mu'tal waw, mu'tal ya ketika rofa menggunakan alamah muqaddarah. Itu bedanya. Ya. Jadi tetap dia menggunakan alamah asliyah tapi ketika rofa dan ketika nasab. Hanya saja nanti ada yang muqaddarah, ada yang zahirah. Nah, berbeda kalau dia mu'tal akhir yang majzum, maka dia nanti menggunakan alamah far'iyah. Yaitu apa? Dengan membuang harful illahnya. Dengan membuang harful illahnya. Makanya Ibnu Malik mengatakan, fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasbama kayad uyarmi. Fal alifan wi. Maka yang mu'tal dengan alif takdirkan. Ya. Ya, maka yang mu'tal dengan alif takdirkan i'rabnya. Ya, inwi itu maksudnya takdirkan i'rabnya ghairal jazmi. Selain ketika jazm. Karena kalau ketika jazm, dia dengan hazb, dengan pembuangan. Wa abdi nasbama kayad'u yarmi. Nampakkan ketika nasob seperti apa? Yad'u yarmi. Berarti antum katakan lan yad'uwa lan yarmiya. Dengan nasob. Berarti dengan menggunakan alamah asliyah zahirah. Nah, kalau ropa bagaimana? Berarti muqaddarah. Karena yang dinampakkan aja ketika nasob. Yang mu'tal wawu dan mu'tal ya. Ya. Adapun ketika rofa maka tetap ditakdirkan, ya. Wa abdi nasbama kayad uyarmi. Warraf'a katanya. Warraf'a fihi manwi. Warraf'a fihi manwi. Ketika rofa untuk yang mu'tal wawu mu'tal ya inwi, maksudnya takdirkan. Alama asliyahnya ditakdirkan, ya. Warraf'a fihi manwi wahzib dan buang jazima ketika jazm. Apa yang dibuang? Harful illahnya. Salah sahunna takdi hukman lazima. Ketiga fi'il ini, maksudnya ketiga fi'il yang mu'tal ini, mu'tal alif, mu'tal waw, mu'tal ya, ketika jazm, salah sahunna takdi hukman lazima. Maka harus dengan hazfu harfil illah. Itu lazim, harus dengan hazfu akhirihi. Itu dia ketika jazm. Berarti kesimpulannya, mu'talul akhir, dia menggunakan alamah far'iyah hanya ketika jazm, ketika majzum. Ya, bagaimana hukumnya? Maka dengan hazfu akhirihi, dengan membuang akhirnya. Apa yang dimaksud dengan akhir di sini? Harful illahnya. Karena harful illahnya ada di akhir, makanya namanya mu'talul akhir atau naqis tadi. Contoh lam yagzu. Nah, lam yagzu di sini asalnya yagzu ada wawu, ya kan? Kemudian kemasukan jazim, amil jazim, yaitu lam, maka menjadi lam yagzu. Kita irab yagzu fi'lun mudhari' majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah akhirihi atau hazfu harfil illah. Kemudian walam yahsha. Di sini ada alif, asalnya yahsha. Ya. Kemudian kemasukan jazim, berarti yahsha fi'lun mudhari' majzumun walamatu jazmihi hasfu harfil illah akhirihi atau hasfu harfil illah. Walam yarmi sama, ada ya asalnya. Yarmi gitu kan? Mu'tal wawu, mu'tal alif, mu'tal ya yang terakhir. Ya. Itu kemasukan jazim lam, berarti yarmi fi'lun mudhari' majzumun bilam walamatu jazmihi hasfu akhirihi niabatan anis sukun sebagai pengganti dari sukun. Ya. Tip, lanjut. Syarah hadzal babus sabi'u mimma yakhruju 'anil asli wa huwa al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri nahu yaghzu wa yakhsha wa yarmi fa innahu yajzumu bihadfi yajzamu fa innahu yujzamu bihadfi akhirihi fa fayanubu hadful harfi an hadfil harakati taqulu lam taghzu wa lam yakhsha wa lam yarmi. Baik, syin maksudnya syarah. Jadi setelah Ibnu Hisham membawakan matannya asal, beliau menjabarkannya sekarang syarah. Beliau mengatakan hadzal babus sabi'u mimma kharaja 'anil asal. Ini adalah bab yang ketujuh yang keluar dari asal. Apa yang dimaksud dengan asal tadi? Yang dimaksud dengan asal adalah al-mu'rabat bil alamat al-asliyah, yang di'rab dengan alama asliyah. Maka di antara kata yang keluar dari alama asliyah i'rabnya adalah yang mu'tal akhir. Bab ketujuh ini yang mu'tal akhir, ya. Contoh yagzu yahsha yarmi, semuanya yagzu yahsha yarmi ini adalah mu'talul akhir. Apa mu'talul akhir itu? Diakhiri dengan huruf illah, ya. Makanya tadi sudah kita bacakan baitnya dari Alfiyah, ya. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urib, gitu kan. Setiap fi'il yang diakhiri dengan alif aw ya atau waw maka fa mu'talan urib, dinamakan dengan fi'il mu'tal. Nah, lebih spesifiknya mu'talul akhir, karena mu'tal itu ada yang mu'talul awal, ada yang mu'talul wasti, gitu kan. Ada yang mu'talul akhir. Mu'talul awal itu namanya misal, mu'talul wasti itu ajwab, dan mu'talul akhir itu nafis istilahnya. Nah, jadi apa poros pembahasannya adalah di yang mu'talul akhir, yang dinakis. Contohnya di sini yagzu, ya huruf terakhirnya adalah waw dan dia adalah huruf illah. Yahsha huruf terakhirnya alif dan dia adalah huruf illah. Yarmi huruf terakhirnya ya dan dia adalah huruf illah. Maka semua kata ini mu'talul akhir. Kalau begitu di i'rabnya menggunakan alamah far'iyah ketika jazm. Adapun ketika rofa dan nasab maka menggunakan alamah asliyah. Ini bedanya. Oleh karena itu Ibn Hisham menyebutkan fa innahu yujzamu bihazfi akhirihi. Maka fi'il-fi'il ini, maksudnya fi'il yang mu'talul akhir ini, yujzamu bihazfi akhirihi, dijazmkan dengan membuang akhirnya. Jadi Ibn Hisham fokus pembahasannya hanya pada jazm, tidak menyinggung ropak, tidak menyinggung nasab. Karena beliau sedang membahas tanda-tanda far'iyah, alamah far'iyah. Jadi yang jadi alamah far'iyah di sini hanya ketika jazm. Berarti dapat dipahami kalau ketika rafa, ketika nasab, dia menggunakan alamah asliyah di sini. Fayanubu hazful harfi an hazfil harakah. Maka ya hazful harfi itu mengganti kedudukan hazful harakah. Hazful harakah itu sukun namanya, Iwan. As-sukun itu yakunu bihazfil harakah. Jadi alamah asliyah itu jazm itu kan sukun. Nah, sukun itu namanya hazful harakah, membuang harokat. Nah, sedangkan di sini di fi'il mu'talul akhir dia hazful harfi. Maka hazful harfi ini adalah niyabah an hazfil harokah. Atau bahasa kita hazfu harfil illah itu niyabah anis sukun. Itu bahasa sederhananya. Membuang harokat atau membuang huruf illah. Bukan membuang harokat, afwan. Membuang huruf illah itu adalah pengganti dari sukun. Ya, taqulu maka anda katakan lam yagzu dengan hazfu harfil illahnya. Walam yahsya dengan hazfu harfil illah yaitu alif. Walam yarmi dengan hazfu harfil illah yaitu ya di sini. Jelas insyaallah ya. Baik. Lanjut. Tuqaddaru. Hudani wal fata wa yusamma tsani maqsuran wa wadhammatu wal qasratu fi nahwi al qadi wa yusamma manqusan wadhammatu wal fathatu fi nahwi yakhsha wadhammatu fi nahwi yad'u wa yaqda wa yaqdi yad'u wa yaqdi wa tad wa tad wa tadharu al fathatu fi nahwi innal qadiya lan yaqdiya wa lan yad'a. Tayib. Ini kita masuk ke fasal baru ya. Fasal baru yang mana fasal ini berkaitan dengan yang di i'rab menggunakan alamah asliyah tapi muqaddarah. Jadi i'rabnya menggunakan apa? Alamah asliyah tapi muqaddarah. Faslun. Beliau mengatakan fasal tuqaddaru jami'ul harakat. Ya. Jami'ul harakat ditakdirkan semua harakat, maksudnya harakat dhammah, harakat fathah, harakat kasrah, ya fi nahwi gulami wal fata. Dalam contoh gulami dan al fata. Adapun gulami maka dia selalu muqaddarah harakatnya karena munasabah. Ya, karena munasabah. Ya munasabatul kasrah bil ya. Ya, untuk menyesuaikan kasrah dengan ya. Contoh ja'a gulami gitu kan? Gulami di sini marfu'un sebagai fa'il. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Mana amin zuhuriha al munasabah. Ya. Kemudian ra'aitu gulami. Ah, gulami mansubun sebagai maf'ul bihi. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal ya. Mana amin zuhuriha al munasabah atau harakatul munasabah. Ya. Kemudian marartu bigulami sama. Bigulami majrurun bilba. Walamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Mana amin zuhuriha harakatul munasabah. Itu yang dimaksud dengan tuqaddar jami'ul harakat. Jadi semua harakat, apa harakat rofa, dhammah, harakat fathah, harakat kasrah, maka di sini muqaddar. Selamanya muqaddar di gulami, di kata yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ya, jadi kata yang mudhaf kepada ya mutakallim maka selamanya i'rabnya dengan menggunakan i'rab takdiri. Ya. Jadi jami'ul harakat ini cuma dhammah, kasrah, fathah. Enggak ada sukun karena dia isim ya. Karena dia isim. Dan sukun itu adalah alamah yang masuk pada fi'il, ya. Kemudian wal fata, begitupun di al fata ikhwan. Dia juga tuqaddar jami'ul harakat. Ya, di al fata itu semua harakat ditakdirkan, baik itu harakat dhammah, harakat fathah, harakat kasrah. Karena apa? Karena uzur. Ya, ta'adzur karena uzur disebabkan tidak ada yang bisa membaca harakat alif. Ya, karena kalau terbaca nanti jadinya hamzah, gitu kan? Karena enggak ada yang bisa membaca harakat alif, maka uzur. Hingga nanti semua i'rabnya menggunakan i'rab takdiri. Baik itu ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, atau ketika jar dengan kasrah. Tetap menggunakan harakat muqaddarah. Ya, di al-fata ini. Wa yusamma as-sani maqsuran. Ya, dan isim yang kedua maksudnya al-fata. Ya, yusamma as-sani. As-sani maksudnya di sini al-fata. Dinamakan maqsuran. Isim yang maksur, ya, isim maksur, ya. Ibnu Malik mengatakan wasammi mu'talan minal asma'ima kal Mustafa wal Murtaki makarima. Ya, wasammi mu'talan minal asma'ima, namakan juga isim mu'tal. Jadi bukan fi'il doang yang mu'tal, isim juga dinamakan mu'tal. Wasammi mu'talan minal asma'ima kal Mustafa, contoh Mustafa wal Murtaki, Murtaki Mustafa Murtaki makarima. Fal awwalu fihi quddira, ya, di yang pertama maksudnya di Mustafa itu maka ditakdirkan ya semua keadaan ya semua keadaan dan dinamakan dengan isim maksur ya. Wadhammatu wal kasratu fi nahwi al-qadi. Kemudian contoh lihat di sini ad-dhammatu al kasratu fi nahwi al-qadi. Jadi di contoh al-qadi atau di isim manqus wa yusamma manqusan dinamakan isim manqus. Di contoh al-qadi yang merupakan isim manqus maka dia muqaddarah ketika rafa dan jar. Ya, ketika rafa dan jar baru dia muqaddarah. Makanya wa dhammatu wal kasratu. Dhammah dan kasrah pada isim manqus itu muqaddarah. Gampangnya ya, muqaddarah. Ya. Wa dhammatu wal fathatu fi nahwi yahsha. Kemudian contoh yahsha. Perhatian yahsha. Ini yang kita bahas tadi mu'tal bil alif. Ya. Mu'talul akhir bil alif, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir bil alif. Maka ketika rafa dan nasab dia menggunakan apa? Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah. Tapi ketika jazm menggunakan apa? Hazfu harfil illah. Nah ini jadi dhammah dan fathah itu diyahsha. Maksudnya yang mu'tal bil alif itu ketika rafa, ketika nasab dengan dhammah dan fathah yang muqaddarah. Kemudian wadhammatu fi nahwi yad'u wa yaqdi. Nah, yang mu'tal waw dan mu'tal ya dia menggunakan tanda yang muqaddarah itu ketika rafa. Ya, dhammah muqaddarah ketika rafa. Adapun ketika nasab maka tazharul fathah. Fathahnya nampak. Ya, jadi contoh innal qadiya, perhatikan kata al qadiya isim manqus karena dia muqaddarah hanya ketika rafa dan jar. Artinya kalau dia nasab fathahnya nampak innal qadiya gitu. Lan yaqdiya, yaqdiya di sini mu'tal akhir bil ya. Dia muqaddarah itu ketika menggunakan dhammah gitu kan? Ketika dia rafa dengan dhammah baru dia muqaddarah. Kalau dia nasab maka fathahnya tazhar. Nampak di sini makanya lan yaqdiya. Kemudian lan yad'uwa mu'tal bil wawi. Ya. Dia menggunakan dhammah muqaddarah ketika rafa tapi ketika nasab dia zahirah lan yad'uwa langsung di sini dengan menampakkan fathah ya. Jadi ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi yang di'rab dengan i'rab takdiri itu pertama dia adalah setiap kata yang mudhaf kepada ya mutakallim maka dia muqaddarah fi jami'il ahwal. Baik ketika rafa, nasab atau jar, dia muqaddarah fi jami'il ahwal. Kemudian yang kedua isim maksur. Isim maksur juga muqaddarah fi jami'il ahwal. Ketika rafa, ketika nasab, ketika jar muqaddarah. Kemudian yang ketiga isim manqus. Isim manqus itu dia muqaddarah ketika rafa dan jar. Ya. Isim manqus itu dia muqaddarah ketika rafa dan jar. Adapun ketika nasab maka dia menggunakan harokah zahirah. Itu isim manqus. Kemudian selanjutnya yang keempat yang mu'tal fi'il mudhari' yang mu'tal bil alif. Mu'talul akhir bil alif, ya. Maka dia muqaddarah itu ketika rafa dan nasab. Ya, ketika rafa dan nasab dia muqaddarah. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir bil alif ketika rafa dan nasab dia muqaddarah. Adapun ketika jazm maka menggunakan alamah far'iyah yaitu hazfu harfil illah ya. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima fi'il mudhari' yang mu'tal bil waw wal ya. Fi'il mudhari' yang mu'tal bil waw wal ya dia muqaddarah hanya ketika rafa. Ya, adapun ketika nasab maka dengan asli harokat zahirah. Ya. Dan ketika jazm menggunakan alamah far'iyah yaitu hazfu harfil illah. Ini kesimpulannya ikhwan ya. Baik. Lanjut baca Mas Manto. Syarah alamatul i'rabi ala dhurbaini dhahiratin wa hiyal aslu wa qad taqaddamat amsilatuha wa muqaddaratin wa hadzal faslu ma'qudun lidzikriha. فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع أحدهما ما يقدر أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها. Nah, jadi semua harokat i'rab muqaddar, ya. Terus lakuan sih. Likauni likaunil harfil akhiri minhu la yuqbalu la yaqbalul harakata lidzatihi. Lidzatihi. Ini namanya wan. Likaunil harfil akhir minhu la yaqbalul harakah lidzatihi. Karena huruf terakhir itu memang zatnya tidak menerima harokat. Ya, tidak bisa menerima harokat. Artinya enggak ada yang bisa membaca harokatnya. Ya, kalau diharokatkan itu la yuqra, tidak akan bisa dibaca. Yaitu apa? Yang diakhiri dengan alif, ya. Maka dinamakan wadzalika. Wadzalika ismul maqsuru. Dan itulah isim maqsur. Makanya isim maqsur itu dia menggunakan harokah muqaddarah fi jami'i pijamil ahwal, ya. Makanya pal awwalu qudira jami'uha kata Ibnu Malik wa huwa allazi qudis wa huwa allazi qad kusira. Maka contoh yang pertama maksudnya al mustafa, ya, qudira jami'uha, semua keadaannya ditakdirkan, ya, wa huwa allazi qad kusira, dan itulah isim maksur, ya. Terus wa huwa allazi akhiruhu alifun la zimatun. Nah, ini apa itu isim maksur? Isim maksur itu adalah ismun, ya, mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun, ya. Ini di sini tapi diringkas oleh Ibnu Hisam jadi allazi akhiruhu alifun lazimatun. Tapi kalau kita memperhatikan jabaran Ibnu Hisam, maka kita akan pahami pertama yang maksur itu adalah isim. Artinya kalau ada fi'il diakhiri alif lazimah, ada huruf diakhiri alif lazimah, maka dia bukan maksur istilahnya. Tapi nanti fi'il itu dia namanya nakis mustilahnya, ya, mustalahnya. Jadi harus isim. Kemudian dia mu'rab, ikhwan. Dia mu'rab karena pembahasannya itu di sini tidak lagi membahas tentang apa? Tentang apa? Tentang yang mabni gitu. Nah, di sini dia menggunakan alamah imma asliyah di sini kan, ya, asliyah atau nanti imma far'iyah. Itu kalau di fi'il dan isim-isim yang lainnya tadi semuanya itu mu'rab, tapi kan makanya kalau ada yang mabni, contoh misalnya hadza kan diakhiri alif, ya, kemudian allazi diakhiri ya sebelumnya kasroh, tidak bisa dinamakan maksur ataupun mangkus karena dia mabni, harus mu'rab. Selanjutnya akhiruhu alifun lazimatun. Alif itu harus alif lazimah, alif yang tidak berubah. Berbeda kalau dia alifnya bisa berubah, contoh kitaba Muhammadin, ada alif di kitaba kemudian berubah menjadi kitabai Muhammadin, maka alifnya ghairu lazimah. Kalau begitu tidak dinamakan maksur, ya. Baik, lanjut. Nahu al-fata taqulu ja'a al-fata wa ra'aytu al-fata wa marartu bil-fata fa tuqaddaru fil awwali dhammatun wa fil thani fathatun wa fil thalithi kasratun wa mujibu hadha at-taqdiri anna dhatal alifi la taqbalu al-harakata lidatiha. Nah, ini jadi ja'al fata, ya, contohnya al fata di sini dia adalah isim mu'rab akhirnya alif lah lazimah, maka dinamakan isim maksur. Berarti kalau dia maksur, isim maksur, maka dia tuqaddar, ya, yuqaddar fihi jami'ul harakat, gitu kan? Maka ja'al fata ketika rofa di sini sebagai fa'il dia menggunakan domah muqaddarah. Ra'aitul fata ketika denasob sebagai maf'ul bih dia menggunakan fathah muqaddarah. Marartu bil fata ketika majrur bil ba dia menggunakan kasrah muqaddarah. Ini yang dinamakan dengan muqaddarah fi jami'il harakat, ya. Ya. Apa yang menyebabkan dia harus ditakdirkan semua harokatnya? Karena zat al-alif la takbalul harokah. Zatnya alif tidak bisa menerima harokah. Layak balul harokah. Tidak bisa menerima harokat. Berarti alasannya apa? Ta'adzur. Uzur. Ya, uzur. Baik. Asani. Asani ma yuqaddaru fihi harokatul i'rabi jami'uha. La likaunil harfil akhiri minhu la yakbalul la yakbalul harokata lidatihi balil ajli mattasala bih wa huwa al-ismu al-mudaf ila ya'il mutakallimi nahu gulami wa akhi wa abi wa dhalika li'anna ya'al mutakallimi tastad'i in kisara ma qablaha li ajlil munasibati munasabati fastigalu akhiril ismi alladhi qablaha bi kasratil munasabati mana'a min duhuri harakatil i'rabi fihi. Baik. Atsani, kemudian yang kedua, ya, jadi yang kedua, kata yang kedua yang menggunakan harakat muqaddarah ya fi jami'iha, maksudnya fi jami'il ahwal, ketika rafa, ketika nasab ataupun ketika jar, adalah kata yang mudhaf ila ya'il mutakallim. Ya, isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Dan ini la liqaunil harfil akhir minhu la yaqbalul harakah li dzatih. Bukan karena huruf terakhirnya tidak bisa menerima harokat. Ya. Bukan karena huruf terakhirnya tidak bisa menerima harokat. Artinya huruf terakhirnya itu bisa menerima harokat dhammah, bisa menerima harokat fathah, bisa menerima harokat kasroh. Hanya saja harokat-harokat ini la yuzhar, tidak dinampakkan. Kenapa? Li ajli mattasala bihi, disebabkan hal yang bersambung dengan kata tadi, yaitu apa? Ya mutakallim. Ya. Ya mutakallim. Jadi kata yang mudhaf kepada ya mutakallim atau isim yang mudhaf kepada ya mutakallim itu hukumnya apa? Dia menggunakan harokah muqaddarah fi jami'il ahwal, baik ketika rofa, jar atau nasab. Bukan karena kata tersebut tidak bisa menerima harokat. Artinya dia bisa menerima harokat dhammah. Contohnya misalnya gulami, gulamun kan bisa menerima harokat dhammah. Gulaman bisa menerima harokat fathah. Gulamin bisa menerima harokat kasroh. Namun karena dia bersambung dengan ya mutakallim, itu yang membuat dia jadi muqaddarah harokat dhammah tadi. Membuat harokat fathah muqaddarah, membuat harokat kasroh muqaddarah. Disebabkan apa? Karena ya mutakallim itu tastadda'i inkisara ma qablaha. Ya menyebabkan atau mengharuskan ya huruf sebelumnya itu menjadi kasroh. Li ajlil munasabah, untuk menyesuaikan dengan ya. Gitu loh. Untuk menyesuaikan dengan ya. Ya. Fastigalul akhiril ismi. Ya, fastigalu akhiril ismi alladhi qablaha bi kasratil munasabah. Maka sibuknya kata terakhir dari isim tersebut dengan kasroh yang menyesuaikan dengan iya, itu menyebabkan harokatul i'rab itu tercegah untuk dinampakkan. Ya, jadi tercegah untuk nampak domahnya, tercegah untuk nampak patahannya, tercegah untuk nampak kasrohnya, disebabkan huruf terakhir itu tersibukkan dengan kasroh supaya bersesuaian dengan iya. Nah, berarti lil munasabah. Bukan karena tidak bisa menerima harokat. Nah, berbeda dengan alif. Karena alasannya ta'azzur. Uzur. Disebabkan alif itu layak balul harokah. Tidak bisa menerima harokat. Terus. Al-thalithu ma yuqaddaru fihi dhammatu wal kasratu faqat lil istithqali. Wahuwa lismul manqus. Wa na'ni ya. Wa na'ni bihi al-isma alladhi akhiruhu ya'un maqsurun ma qablaha kal qadi wadda'i. Kemudian yang ketiga, yang dia di'rab dengan harakah muqaddarah, itu adalah isiman mangkus. Isiman mangkus. Apa itu isim mangkus? Na'ni bihi, kata Syekh, yang kami maksud dengan isim mangkus adalah al-ism. Jadi dia harus isim, ikhwan. Keluar darinya fi'il dan huruf. Ya, misal huruf fi, gitu kan. Fi. Kemudian fi'il yarmi, gitu. Di akhir ya sebelumnya kasroh, gitu kan. Tapi mangkus itu harus isim. Kemudian harus mu'rab juga, ikhwan. Harus mu'rab. Keluar darinya yang mabni. Al-lazi, misalnya. Itu enggak masuk dalam kategori mangkus. Kemudian akhiruhu ya'un maksurun maqoblaha, diakhiri dengan ya yang mana sebelum ya itu maksur, barokat kasroh, ya. Nah, bagaimana hukumnya yang mangkus ini? Maka yuqaddar fihi ad-dhammah wal kasroh. Jadi harokat dhammah dan harokat kasroh muqaddarah. Muqaddarah. Alasannya apa? Lil istisqal, karena harokat dhammah dan kasroh itu berat fi lisanil Arab, dalam lisannya orang Arab. Kalau antum bisa, antum katakan ja'a al-qadiyu. Ya kan? Ya, marartu bi al-qadiyi. Nah, itu bil-qadiyi. Itu gampang. Tapi dalam lisannya Arab itu sakil. Oleh karena itu, para ulama mengatakan asqalul harokat. Harokat yang paling berat itu adalah dhammah, kemudian kasroh. Sedangkan harokat yang paling ringan itu adalah fathah. Nah, karena illah thiqal ini hilang di fathah, maka nanti isim mangkus itu nampak patahannya. Ra'aitul qadiyah, ra'aitu ad-da'iyah, dengan menampakkan fathah. Sebab illatus siqal itu hilang. Ya. Jelas di sini ya? Insyaallah. Maka dia isim mangkus itu menggunakan harakah muqaddarah ketika rafa' dan majrur. Ya. Adapun ketika mansub, maka dia menggunakan fathah zahirah disebabkan illatus siqal hilang ketika mansub, dan harokat patah itu adalah harokat yang khafif, ringan. Ya. Kemudian ar-rabi'u ma tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal fathatu lit-ta'adduri wa huwa al-fi'lul mu'tallu bil alifi nahu yakhsha taqulu yakhsha zaidun wa lan yakhsha amrun fa tuqaddaru fil awwal ad-dhammatu wa fil thani al-fathatu lit-ta'adduri duhuril harakati 'alal alifi. Nah, ar-rabi' yang keempat itu adalah fi'il mudhari' mu'tal bil alif, ya. Fi'il mudhari' yang mu'tal bil alif. Ya, yang mana dia juga menggunakan harokah muqaddarah ketika rofa dan ketika nasab. Adapun ketika jazam, maka bihazfi akhirihi atau bihazfi harfil illah. Ya. Nah, makanya saya mengatakan ini tuqaddaru dhammah wal fathah li ta'azzur. Ya, dhammah dan fathah pada mu'tal alif itu ditakdirkan. Kenapa ta'azzur? Disebabkan alif tadi la taqbalul harokah. Alif itu tidak bisa menerima harokat, ya. Contoh di sini yahsha zaidun, yahsha fi'lun mudhari' marfu'un, kan, wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah 'alal alif, mana amin zuhuriha at ta'adzur. Lan yahsha amrun, yahsha fi'lun mudhari' mansubun bilan, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun, mana amin zuhuriha at ta'adzur, ya. Nah, berbeda kalau lam yahsha, maka majzum bilam wa alamatu jazmihi hasbu harfil illah, ya. Baik, lanjut nomor 5. Al-khamisu ma tuqaddaru fihi ad-dhammatu faqat wa huwa al-fi'lul mu'tallu bil wawi nahu zaidun yad'u wa bil ya'i nahu zaidun yarmi. Ya. Wa tadhharul fathatu li hifatiha 'alal ya'i fil asma'i wal af'ali wa 'alal wawi fil af'ali ka qaulika innal qadhiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa qala Allahu ta'ala ajibu da'iyallah ajibu da'iyallah lan yu'tiyahumullahu khaira lan nad'uwa min dunihi ilahan. Ini yang terakhir, yang kelima, yang terakhir yang di'rab dengan harakat muqaddarah itu adalah fi'il yang fi'il mudhari' yang mu'tal bil wawi atau mu'tal bil ya. Bilia. Jadi fi'il mudhari' yang mu'tal bil wawi atau mu'tal bil ya. Dia di'rab dengan harakah muqaddarah. Kapan? Ketika rafa. Ya, ketika rafa. Nah, makanya kita contohkan di sini Zaidun yad'u. Di sini yad'u fi'ilun mudhari' marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Mana amin zuhuriha apa? As-siqal. As-siqal ya, karena zuhurud dhammah fil wawi itu saqil ya. Kemudian zuhurud dhammah fil ya itu saqil ya. Saqil. Begitupun yarmi fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Mana amin zuhuriha as-siqal juga. Ya. Adapun ketika nasab maka tazharul fathah lihifatiha. Ya, fathahnya nampak lihifatiha. Lihifatil fathah. Karena fathah itu harokat yang ringan. Ya. Kenapa dalam di sini kasrah enggak dibahas? Karena kasrah enggak ada dalam fi'il. Ya. Kasrah itu adanya dalam isim. Tapi kasrah termasuk harokat yang sakil. Makanya di mangkus juga menggunakan harokat muqaddarah. Adapun di fi'il yang mu'tal wawu, fi'il mu'tal ya, satu-satunya tempat dia menggunakan harokat muqaddarah adalah ketika domah atau ketika rofa. Adapun ketika nasab, maka bil fathati zahirah, karena illatus siqal itu hilang. Ya, illatus siqal hilang. Disebabkan fathah itu ringan. Makanya saya mengatakan lihib fatiha, karena fathah itu ringan. Dan ringannya fathah ini tidak hanya terbatas pada fi'il. Juga terjadi di isim. Makanya di isim mangkus fathah nampak hewan ya. Di isim mangkus fathah nampak ya. Jadi fathah itu ringan di fi'il, ringan di isim juga. Wa 'alal wawi fil fa'al ka qaulik misalnya. Contoh ya, wa 'alal ya fil asma wal af'al. Ya fil asma itu karena memang mangkus itu diakhiri ya gitu kan. Kemudian fi'il juga ada yang diakhiri ya. Wal wawi fil af'al. Nah, dan wawu di fi'il maksudnya mu'tal bil wawi di sini. Contohnya innal qadiya, perhatikan kata al qadiya, dia isim mangkus mansubun bi inna wa alamatu nasbihi fathatun zahirah, fathahnya nampak lihifatil fathah, karena fathari ringan illatus siqal hilang. La yaqdiya, yaqdiya di sini fi'lun mudhari' ya mu'tal bil ya mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahirah, karena fathah itu ringan. Lan yad'uwa sama. Lan yad'uwa waw na harokat fathah di waw na nampak. Ya, kenapa? Karena fathah itu ringan, ya. Kemudian dia membawakan syahid dari firman Allah Subhanahu wa taala ajibu da'iyallah. Syahidnya adalah da'iyallah. Ya, sebagai maf'ul bih dari ajibu dan dia itu isiman mangkus. Mansubun sebagai maf'ul bih wa alamatu nasbihi fathatun zahirah. Ya, nampak patahnya karena illatus siqal hilang. Ya, harokat patah itu khafif, ringan. Kemudian la yu'tiyahumullahu khaira. Yu'tiyahumullah. Di sini syaitnya lan yu'tiya. Ya, yu'tiya itu fi'lun mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahirah. Ya, karena illatus siqal hilang, patahnya nampak walaupun di fi'il yang mu'tal bil ya. Kemudian lan nad'uwa min dunihi ilahan. Syahidnya adalah lan nad'uwa fi'lun mudhari', nad'uwa fi'lun mudhari' mu'tal bil wawi gitu kan? Mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahirah. Ya kan? Fathatun zahirah. Sebab apa? Sebab illatus siqal hilang. Dan fathah itu khafif sehingga dinampakkanlah harakat nasabnya atau harakat fathahnya di sini. Ya, wallahu a'lam. Ya, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke fasal ya yang berhubungan dengan fi'il mudhari' yang marfu, kemudian fi'il mudhari' yang mansub. Nah, apa aja yang bisa menasabkan fi'il mudhari' itu akan ada di bab selanjutnya insyaallah. Syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajr. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.